Biar paguyuban rukun sejahtera jaya selama-lamanya, betul. Hidup paguyuban rukun sejahtera. Tetap di acara Gebiar Sedekah Laut 2013 kelompok nelayan pancing paguyuban rukun sejahtera. Biar bendar juana berjoget, ada Ramayana, juga ada merpati syuting. Pala. Selamat malam semuanya, Mena. Kita goyang lagi sama-sama ya. Putih yang sedang berbunga, harum yang sedang mewangi, harus kau kubur ke bumi. Hati yang sedang bahagia, cinta yang sedang berseri, harus kau berakhir kini. Baru saja ku regu manis madu cinta, kini harus ku telan pahitnya dua. Baru saja ku regu manis